أصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسلمين ومسلمات أولياء الله سبحانه وتعالى، الحمد لله kita lanjutkan kajian kita. Kita berhenti pada hadis 1163. Bersuci kecuali hanya dengan tanah saja.

baunya, rasanya, warna, untuk mengetahui bahwa zatnya ada satu di antara tiga sifat ini. Bagaimana kalau seandainya dia sudah berubah bentuk kotoran ini, ya sudah menjadi tanah. Najis atau suci? Suci. Lalu kita belajar tentang menjual tinja, menjual barang najis. Kalau dia sudah berubah bentuk, maka dia sudah berubah hukum. Kita itu mukhatabah, diajak bicara itu adalah dengan bentuk yang kita dilarang. Ketika dia berubah, maka berubah pula hukumnya. Orang-orang terdahulu enggak boleh diperibadah di permukaan bumi sampai dia yakin, betul-betul yakin akan kesuciannya. Susah membuktikannya itu. Seorang misalnya sholat dia di atas tanah langsung berhubungan dengan apa? Dengan tanah langsung, tidak pakai alat. Boleh. Dulu zaman dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjidnya nggak ada tikar, langsung dengan tanah. Maka sholat bisa. Kena debu tanah itu tidak najis. Mungkin kita mengatakan kotor, tapi dia tidak najis, masih suci. Ya, nah, di sini kita melihat di mana persoalan boleh disolat. Di sini juga kita katakan bahwa tidak ada alasan seorang untuk mengundur-undur sholatnya. Sholat misalkan ada orang pergi ke pantai maghrib, sebelum maghrib lihat sunset, sampai maghrib nggak sholat. Kenapa? Susah mencari tempat masjid, masjidnya ramai. Akhirnya atau diundur-undur waktunya. Subhanallah, dia sholat di tempat dia. Ya, kalau laki-laki dituntut untuk sholat berjamaah. Kalau misalnya di sini jauh, dia sholat di bagian ya di pantai itu bisa. Kita melihat subhanallah di Arab Saudi itu memang sholat berjamaah itu sudah merupakan sampai berbentuk budaya, sudah karakter pada umumnya bagi laki-laki. Sehingga kalau seandainya mereka di pantai, dan pantai memang indah di Jeddah itu, masjid agak jauh, itu sudah mereka bikin jamaah di pantai tersebut. Artinya di mana pun kita berada, kita bisa sholat. Kita bersabar, boleh menjawab sholat. Tapi sholat subuh, sholat subuh, kan tidak bisa dijawab. Waktu terbatas. Sebenarnya dimanapun tempatnya memungkinkan untuk sholat, maka dia bisa sholat. Itu yang kita ajarkan. Nanti dimanapun dia bisa. Tidak perlu ngomong-ngomong saja, cari apa saja dulu, cari apa saja dulu, akhirnya habis waktu. Oh, nggak ada air. Tempo. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'ayyuma rajulin adrakatu salatu sallaituha. Siapa pun dari seseorang dan laki-laki sholat menjumpainya, jadi tidak tahu waktu sholat, maka tidaklah dia mengerjakan sholat dimanapun dia berada. Kenapa? Bersamanya alat sucinya dan tempat sholatnya. Tidak ada ayat yang sudah dia bertemu. Kemudian dia sholat. Kalau kita lihat di tempat kita yang pada umumnya ada air lah ya. Tapi kalau seandainya tidak ada air, sudah tidak bertemu. Jadi kalau seandainya kami di waktu jauh lah dakwah, misalkan di waktu di Arab Saudi, terasa. Dimanapun kita berhenti, sepanjang jalan itu bisa kita sholat. Tanahnya kering, kita bisa berteriak, kita bisa sholat di atas. Nah, artinya tidak ada alasan bagi seorang pun mengulur-ulur sholat. Kalau jamaah bisa, jamaah akhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia berangkat mulai safarnya sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkan sholat zuhurnya kepada sholat asar. Nah, kenapa kok diundur-undur? Bukankah kita di sini banyak masjid, ya? Banyak masjid, sangat mungkin kan kita pas masuk waktu zuhur kita bisa berhenti. Lalu nanti atau kita jawab takdim aja langsung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar. Di mana pun bisa dilaksanakan. Karena pada pasir tadi sangat memungkinkan berhenti sebentar awal ini. Ya, berhentinya lebih mudah daripada orang bawa mobil. Namun kita lihat kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita bersafar ini ada saatnya kita memiliki kekuatan, semangat dalam berjalan. Ya, ada saatnya sudah mulai istirahat. Nah, dalam awal kita berjalan, ini semua sudah mundur, tidak bersalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang diuturnya jawab takdir semua. Wanusir tubuh gerak di bayarnya di masyarakat syarat. Aku diberi kemenangan dengan rasa takut terhadap musuh yang jaraknya satu bulan perjalanan. Masafat syahr jauh, yakni seukuran sebulan perjalanan. Kesyam al-Madinah wal-Iraq al-Hitalik Yasurullahu alaihim bi'Allah. Seperti antara Madinah ke negeri Syam, Madinah dengan Iraq, itu satu bulan perjalanan. Maka Allah berikan pertolongan kepada Nabi, ya, dengan rasa takut tadi. Sehingga fa idza wasala ilaihim, apabila Nabi dan pasukan sudah sampai kepada mereka, idza ra'u tamakkana minhu, sebetulnya rasa takut sudah menguasai mereka. Wa kana dhalika min asbabi nusrihi alaihim, wa min asbabi khudlalihim wa ikhla'i qulubihim al-muqawwamah. Dan itu merupakan satu, salah satu faktor kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka, dan merupakan faktor penyebab hancur mereka, rasa takut yang ada pada hati mereka untuk tidak melawan, ya sudah serah menyerah saja. Wa kada fi ummatihi hadza laysa khassan bihi, ba'athahu Allahu wa ummatahu dhalik. Begitu juga terkumpulnya. Ini bukan khusus untuk Nabi, maksudnya khusus untuk pribadi Nabi, tapi juga diberikan kepada umatnya. Umatnya diberikan kemenangan dengan rasa takut. Fa'ummatuhu mustaqimah, kata Syekh. Umatnya yang lurus, konsisten ala dini, di atas agamanya. Wasabirun ala dini, dan selalu berupaya usaha memegang agamanya, walmuqimuna li syariatihi, dan mereka menegakkan syariatnya yang suruhallahu yang suruhallahu kama nasruhu wa yuqri fi qulubi aduwiha ru'ba wa sabata syahra. Maka Allah akan menolong umat ini sebagaimana telah menolong Nabi. Menolong umat ini atau agama ini dengan cara menurunkan, melimpahkan rasa takut pada hati musuh dengan yang besar bersyahat. Subhanallah, kekuatannya satu bulan perjalanan sebelum datang ke sana itu sudah rasa takut. Baik, ini yang ditakutkan oleh musuh. Apa? Istiqamah, konsistennya umat. Makanya musuh berupaya bagaimana umat Islam ini tidak konsisten di dalam beragama. Makanya musuh berupaya untuk menghalang-halang kajian yang benar. Kalau kajian-kajian yang mulai melenceng, itu kurang baik. Ada jamaah yang paling banyak di India, biasa saja, dibiarkan saja. Di tempat-tempat yang lain dibiarkan saja. Kenapa? Kurang berkualitas. Tapi kalau kajiannya mendalam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu rasa takutnya. Dimanapun orang yang sudah bergantung dengan ini, tidak malah rahmatan lil alamin. Tapi rasa takut itu yang selalu menghantui mereka. Ya, karena rasa takutnya ini makanya dituduh kajian-kajian yang benar sesuai dengan Al-Quran Sunnah Wahabi. Ya, karena kalau kita lihat orang-orang yang betul-betul mempertahankan negerinya, kalau istilah bagi kita sini adalah mempertahankan NKRI, itu adalah orang-orang yang sudah, kalau kita lihat dari sejarah, nggak mungkin orang hajiannya dan seluruh sisi. Ya, nggak akan mungkin dia akan memohonta, karena nggak ada kajiannya untuk itu. Namun, sebagaimana kita belajar tadi, ahad tentang manhaj, ada orang yang menamakan dirinya salafi dari karena kebetulan sesuai dengan pemahaman salaf, ya, tentang bab apa namanya, bab asmaul husna atau apa yang lainnya, ya. Tapi dari sisi yang lain, dari jihad dia tidak sama, ada akidah dia tidak sama, ada manhaj dia tidak sama. Jadi inilah yang telah merusak nama baik dakwah salaf. Karena yang telah kita pelajari, dakwah salafiyah itu mengajak kepada Islam yang benar, Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin, ya, yang upaya menyelamatkan alam ini. Orang-orang yang sudah ikut kajian yang benar ini, dimanapun dia berada, menjadi rahmat bagi sekitarnya. Enggak pernah korupsi, enggak pernah manipulasi, kerja jujur, ya, kerja ikhlas. Dia mengharapkan keridhaan Allah, bukan berarti dia tidak perlu dunia, tetap. Tapi betul-betul dia mengerjakannya dengan amanah, karena itu yang ditanamkan pada dirinya, amanah. Jadi kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, maksud dari nusratu bi rabbi baina yaday masirati syahr, yakni musuh satu bulan perjalanan, tapi sudah Allah timpakan kepadanya rasa takut, sehingga sampai di sana mereka sudah kalah tanpa ada perang. Umatnya juga begitu, kata Syekh. Kapan dia diberikan rasa takut itu kepada musuhnya? Apabila umatnya betul-betul istiqamah dengan syariatnya. Kalau enggak, ya, ada umat Islam bisa tidak sholat misalkan, ya sudah disepelekan. Ada sebagian dari orang-orang kufar itu, kalau kita betul-betul benar, dia juga segan, dia akan hormat. Tapi kita malahan kita sendiri yang merasa toleransi terhadap agama kita dengan orang lain. Toleransi bagaimana? Waktu sholat dia tidak sholat, ya, untuk menghormati kawan yang bukan muslim, itu salah. Ketika dia melakukan ibadahnya, kita hormati, kita jaga, berikan waktu kepada dia, itu salah. Lakum dinukum waliya din, ya, bagimu agamu, bagiku agamu. Maaf, saya mau sholat berjamaah ke masjid, ini azan, Anda tunggu di sini. Sudah cukup, dia akan menghormati kita. Nah, kita lihat masyarakat kita pada umumnya tidak berpegang teguh dengan syariatnya, makanya disepelekan. Ini orang tidak berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah wa'utitu syafa'ata, aku diberi syafa'at. Yani ia syafa'atul 'amah, syafa'at yang umum untuk seluruh manusia, untuk seluruh manusia. Allati tab بفزع الخلائق إليه، لأن الشفاعة في الخاصة جعل لغيره أيضا. مقصود الشفاعة دي سنة ده شفاعة أمور yang mana akan ada di padang mahsyar ketika seluruh makhluk mendatangi Rasulullah, sehingga Nabi mengatakan ana laha akulah dunia atulah akulah dunia. Dan itu khusus untuk Nabi. Manusia datang kepada Adam, ada mengangkat tangan, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, datang kepada Isa. Isa mengatakan itu adalah untuk Muhammad salatullah alaihi. Lalu Nabi sujud, kemudian Allah menyuruh untuk mengangkat kepala. Pada saat itu dia minta untuk segera ditegakkan qada. Karena syafaat yang khusus, syafaat pada yang khusus, yakni syafaat pada orang-orang tertentu, itu juga diberikan kepada yang lain daripada Nabi. Ini ada syafaat nanti di akhirat itu 6, 3 untuk Nabi khusus, ya, syafaat untuk waktu pada mahsyar ini, syafaat kepada pamannya Abu Talib, dan syafaat untuk membuka pintu surga. Syafaat yang lain, dan juga Nabi memberikan syafaat, syafaat orang yang sudah difonis untuk masuk surga, untuk masuk neraka tidak jadi. Syafaat untuk mengeluarkan orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya walaupun sekecil apapun. Dan syafaat untuk diangkat derajat di dalam surga. Maka ini adalah 5 hal merupakan kekhususan bagi Nabi SAW yang belum diberikan kepada yang lain. Nanti dalam hadis berikutnya kita akan mempelajari ada lagi yang lain yang Nabi juga diberikan yang belum diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.